Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita lanjutkan perjalanan dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita telah sampai pada dakwah beliau di Huraimla. Beliau tinggal di sana beberapa waktu hingga akhirnya sang ayah pun wafat, meninggal dunia pada tahun 1153. Tufiya al-walid. Setelah wafatnya Syekh atau al-walid Syekh Abdul Wahhab, bada'a Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yad'un nas ila ittiba'i sunnah wa nabdhi al-bid'ah jahran ala ru'usil ashhad. Maka Syekh memulai dakwahnya mengajak umat kepada ittiba'i sunnah dan meninggalkan bid'ah secara jahr ala ru'usil ashhad. Ala ru'us al-ashhad, di depan khalayak ramai. Nah, di tengah-tengah itu beliau terus melakukan atau membuat halaqat ilmiah, durus wa ta'lim wa tawjihat wal irsyadat dan seterusnya. Ini berjalan hingga Syekh merampungkan di Uyainah atau di Huraimla ini kitab beliau, Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal abid. Disebutkan oleh penulis tarikh Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, wa la'alla ahamma ma tahdufu ilayhi da'watu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab huwa ifradullah subhanahu bil ibadah wa muharabatu asy-syirk bi jami' anwa'ihi wasaddu dzara'i' al-mu'addiya ilayh wa min abrazi ahdafiha aidan al-qada' 'alal bid'ah fid din wa tatbiq asy-syari'ah al-islamiyyah fi kulli umuril hayah. Ini penjelasan dalam kitab Tarikh Al-Mamlakah. Hingga para talabah berdatangan dari luar Huraimla, termasuk salah seorang yang yata'asar terpengaruh dengan dakwah ini adalah Amir Al-Uyainah. Amir Al-Uyainah yaitu Utsman bin Muammar, yang bernama Utsman bin Muammar. Sebagaimana kita tahu bahwa Uyainah negeri beliau, Huraimla tetangga dengan Uyainah. Sedangkan Bilad yang merupakan Maskat Raksihi, tanah kelahiran beliau adalah Al-Uyainah. Maka melihat bahwa sang Amir mau mendengar dakwah beliau dan terpengaruh dengan dakwah beliau, maka ada upaya dari Syekh untuk melakukan murasalah. Untuk melakukan murasalah menghubungi siapa? Sang Amir Utsman bin Muammar. Singkat cerita, mukatabah ini membuahkan hasil. Ya, mukatabah ini membuahkan hasil. Dikatakan oleh Mas'ud An-Nadwi, "Walamma wajada al-Amir musta'iddan liqabul al-haq, intaqala bi nafsihi ila al-Uyainah." Maka ketika Syekh mengetahui bahwa Amir Uyainah siap menerima dakwah ini, maka beliau pun berniat untuk pindah ke Uyainah. Sehingga sebab asbab al-jauhari lidzalikal intiqal huwa qabul Utsman bin Muammar lidda'wah. Sebab yang paling nyata pindahnya beliau dari Huraimlah ke Al-Uyainah adalah Utsman bin Muammar siap menerima dakwah ini. Di samping memang Uyainah adalah negeri kelahiran beliau sendiri. Fa akramahul Amir, masih kata Mas'ud An-Nadwi, fa akramahul Amir kullal ikram wa 'azzamahu kullat ta'zim. Maka sang Amir pun memuliakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, memuliakan Syekh wa 'azzamahu kullat ta'zim, menghormatinya dengan penghormatan yang besar. Dan dinikahkan di Uyainah, Syekh dinikahkan dengan salah seorang putri bangsawan, masih bibi daripada Utsman bin Muammar, yang bernama Jauharah bintu Abdullah. Jauharah bintu Abdullah bin Muammar. Terjadi pernikahan. Yakni ini menunjukkan ilaqah, menunjukkan betapa Amir Utsman bin Muammar benar-benar menghormati dan memuliakan Syekh. Fal ilaqat asy-syakhsiyah wal qabaliyah qad takunu wasilatan lil wusul ila dzalika al hadaf wal ghayah walakinnaha laysat ghayah. Namun Syekh punya tujuan. Ya, sehingga ilaqat syakhsiyah, hubungan pribadi tadi, ataupun hubungan kabilah, ini hanya wasilah, bukan tujuan. Tujuan Syekh adalah iqamatu ad-da'wah, menegakkan dakwah. Maka Syekh menjelaskan kepada Amir Al-Uyainah apa misi dakwah beliau. Fassara wa fassara lahu ma'na tauhid wa talaba minhu al-aun wal musa'adah fi hadhihi al-muhimmah al-jalilah. Maka beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan kepada Amir tentang makna tauhid, dan beliau minta dari sang Amir adanya al-aun wal musa'adah, pertolongan dan bantuan dalam misi yang besar ini. Maka beliau pun menyampaikan di antara kalimat, ya, yang tuhfat wa tuzkar, yang harus, yang perlu dihafal dan diingat, kata-kata beliau kepada sang Amir, inni la arju in anta qumta binasri la ilaha illallah ayuzhiraka Allahu ta'ala wa tamliku najdan wa arabaha. Inni la arju in anta qumta binasri la ilaha illallah ayuzhiraka Allahu ta'ala wa tamlika najdan wa tamliku najdan wa arabaha. Sungguh aku benar-benar optimis atau berharap besar apabila engkau menegak, apabila engkau mau membela la ilaha illallah, maka pasti Allah akan memenangkan kamu. Ayudhirakallah, pasti Allah akan memenangkan kamu. Wa tamlik najdan, dan kamu akan bisa menguasai Najd. Wa arabaha, dan seluruh wilayah-wilayah pedalamannya. Kamu akan menguasai. Dengan syarat apa? Kamu siap membela la ilaha illallah. Qadima hadzal arad ila Utsman bi kulli sidqin wa ikhlas. Beliau menyampaikan ini kepada Utsman bi kulli sidqin wa ikhlas, dengan penuh sidq, jujur dan keikhlasan. Bukan karena kepentingan-kepentingan lain di balik itu. Ingin meraih tahta ataupun karena kepentingan politik dan yang lainnya. Enggak. Maka di awal-awal dakwah, Al-Amir Utsman bin Muammar siap menampakkan kesiapannya dan menunjukkan itu, al-musa'ada wan nasr. Kesiapan membantu dan membela la ilaha illallah, membela dakwah. Wa i'timadan ala nusratihi bada asy-syekh bi da'watihi. Bada'a syai yasda' bida'watihi wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena memang sudah siap secara zahir Amir Uyainah siap membela, maka berdasarkan itu Syekh memulai menampakkan dakwahnya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa ana li ahli Uyainah an takhsha qulubuhum liqabulil haq ruwaida ruwaida. Maka mulailah para penduduk Uyainah saat itu sudah saatnya untuk antakhsya qulubuhum, tunduk hati mereka untuk mau menerima al-haq ruwaidan ruwaida, setahap demi setahap. Wa fi hadhihi al-muddah tasadda asy-syekh liqada' ala ba'dhi marakisil bid'ah. Terus dakwah berkembang. Yang di samping tentunya ada ta'lim wal irsyad, halaqat ilmiah, terus beliau tegakkan, beliau laksanakan. Nah, di masa-masa itu Syekh berani untuk apa? Membasmi atau menumpas ala ba'dhi marakisil bid'ah, tempat-tempat terjadinya bid'ah. Wa najaha fi muhimmatihi hadhihi. Dan beliau pun berhasil, sukses. Faqad kanat hunaka ba'dul asjar tu'azzam fi hadhihi an-nahiyah. Ada pohon yang dikeramatkan. Faqala'aha min asasiha, maka beliau pun mencabutnya dari seakar-akarnya. Berhasil. Wa kana yujad qabrun bismi Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan di Uyainah terdapat kuburan besar. Yang di sana ada kubahnya. Banyak kuburan-kuburan, di antara yang paling besar kuburan yang di atas namakan sahabat yang mulia Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau saudara dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang syuhada Yamamah. Istashhadu fi ma'rakatil Yamamah. Salah seorang yang gugur di medan Yamamah. Nah, kuburan ini dikeramatkan. Kuburan ini diagungkan dan banyak orang yang datang kepadanya berdoa kepada selain Allah di kuburan tersebut. Kana hadzal qabr fi Jabaliyah wa alaihi qubbah. Di atasnya di daerah gunung, di daerah yang tinggi kuburan ini, dan di atas kuburan itu dibangun qubbah. Maka Syekh mengatakan, faqala li Utsman da'na nahdim hadhihi al-qubbah allati wudi'at 'ala al-batil wa dhalla biha an-nas 'anil huda. Ya. beliau minta izin kepada Utsman, amir, sang amir, izinkan kami untuk menghancurkan kubah ini. Ya, yang dibangun di atas kebatilan kubah ini. Wa dhalla bihan nas 'alal anil huda, karenanya banyak manusia yang tersesat. Ya. Faqala dunakaha fahdimha. Silakan. Hancurkan kubah itu. Faqala syai akhaf min ahli al-jabaliyya ay yuwaqqi'u bina. Saya khawatir orang-orang di sekitar Jabaliyah akan menyerang kami. Wala astati hadmuha illa wa anta ma'i. Dan aku enggak akan mampu. Ya, kecuali kalau engkau mau bersamaku. Ya, bersama-sama kita ke sana. Sehingga bukan dari saya yang menghancurkan. Karena kalau saya, jelas reaksi dari masyarakat akan besar. Jadi Anda bersama saya untuk bersama-sama kita datang ke tempat tersebut. Fasa'adahu Utsman binahwi sittimi arajul. Maka Utsman mengerahkan kurang lebih 600 tentara. Iya. Yeah. Falamma qarabu minha zahara 'alaihim ahlul jabaliyya yuriduna ay yamna'uhum. Ketika rombongan pasukan besar ini, 600 orang ini, semakin dekat ke lokasi tersebut, ahlul jabaliyah bersiap-siap untuk menghalangi. Falamma ra'ahum Utsman alima ma hammu bihi fata'ahhaba li harbihim wa amara jumu'ahu ayat ay anta ta'azzal lil harb. Falamma ra'au dhalika kaffu 'anil harb wa khallu bainahum wa bainaha. Ya. Namun ketika mereka melihat di tengah rombongan itu ada amir, yaitu Utsman, mereka pun ketakutan dan menghindar jangan sampai terjadi pertempuran. Nah, maka mereka pun membiarkan antara apa untuk mendatangi atau sampai ke tempat tersebut. Kemudian Utsman mengatakan ketika sampai di tempat itu, nahnu lana ta'arradaha. Ya. Saya enggak akan berbuat apa-apa. Faqala, "U'dunil fas." Kalau gitu, mana kampaknya, kata Syekh. Fahadamaha Syekh biyadihi hatta sawaha, sehingga rata. Dihancurkan hingga rata. Tsumma raja'u fantadhara tilkal lailah juhalul badwi wa sufaha'uhum. Ma yahdus bisababi hadmiha. Ya, kemudian kembali Syekh dan menunggu apa reaksi masyarakat. Ya, terkhusus juhal badui wa sufaha'uhum. Ya, orang-orang yang bodoh di kalangan mereka. Fa'asbaha fi ahsani hal. Ternyata tidak ada reaksi apa-apa. Digambarkan fa'asbaha fi ahsanil hal, mereka kondisinya dalam kondisi yang terbaik, yakni menerima dengan kondisi itu. Naam. Kemudian peristiwa penting lainnya yang terjadi di Uyainah adalah yang dikisahkan dalam buku-buku sejarah. Atat imra'atun ila syekh wa'tarafat indahu bizzina wal ihsan. Datang seorang wanita, ya, kepada syekh-syekh waktu itu sebagai siapa? Sebagai qadhi Uyainah. Dan dia, si wanita itu, mengaku telah berbuat zina. Dan dia seorang yang ihsan. Ya, telah menikah. Wa takarrara minhal iqrar, dan terus mengulang-ulang pengakuannya. Fasa'alan aqliha fa idza hiya sahihatul aql. Maka beliau menanyakan, perempuan ini waras enggak, sehat enggak akalnya? Maka dijawab bahwa perempuan ini sehat akalnya. Qalau la'allaki maghsubah fa aqarrat wa atarafat bima yujibur rajm fa amara biha farujimat. Ya. Terus sampai akhirnya pengakuan si wanita ini secara konsekuensi hukum syar'i harus diterima. Yani syekh berupaya untuk menghindar, ya, berupaya untuk memberikan uzur atas pengakuan si wanita ini. Kemungkinan apa? Kemungkinan sampai akhirnya segala uzur itu sudah diupayakan, mau tidak mau pengakuan si wanita ini harus diterima. Fa'amara biha farujimat. Maka akhirnya ditegakkan hukum rajam terhadap wanita tersebut. Wa awwal man taqaddamat yadahu ilal hajar kana Utsman. Dan orang pertama yang melemparkan batu ke arah wanita ini Amir sendiri. Siapa Amir? Utsman bin Muammar. Nah, peristiwa ini atau setidaknya dua peristiwa tadi ini menimbulkan reaksi yang sangat besar, terkhusus peristiwa yang terakhir, yaitu penegakan hukum rajam. Asarat hadhil haditha al mufajia balbala fil atraf wan nawahi wa khasatan mahafil al mutaawwidin bil jaraim. Sebagaimana kita tahu bahwa kondisi di Najd secara khusus dan Jaziratul Arab secara umum, ya, itu al-ma'asi wal-khurafat, ya, wal-syirkiyat wal-kufriyat itu sangatlah besar. Ya, kondisi perekonomian terbelakang, kondisi politik juga, masing-masing wilayah itu memiliki amir yang tidak atau berdeka lepas dari wilayah yang lainnya. Amir berdiri sendiri. Ya, Uyainah memiliki amir, Huraimlah memiliki amir. Bahkan terkadang satu daerah terjadi perpecahan seperti di Huraimlah ketika Syekh di situ, itu terjadi perpecahan, nizak besar. Ya, masing-masing mengklaim dia sebagai pimpinan yang sah. Di Diriyah juga seperti itu. Ada pimpinan sendiri, terpecah-pecah. Nah, kondisi ini membuat mereka bersaing. Dan terjadi benturan, terjadi peperangan antar negara-negara kecil ini suatu hal yang lumrah terjadi, biasa atau sering terjadi. Nah, al-jara'im, kejahatan, ya, itu pun sangat sering terjadi. Nah, tentu saja pihak-pihak yang bereaksi ini adalah pihak-pihak yang sangat senang melakukan al-jara'im ini tadi. Nah, kejahatan dan kemaksiatan tersebut. Nah, sampailah peristiwa ini, apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bersama Amir Al-Uyayna Utsman bin Muammar, sampailah kepada ke telinga Sulaiman bin Urayir Al-Humaydi, Amirul Ahsa. Siapa? Sulaiman bin Urayir Al-Humaydi, Amir negeri Ahsa. Kita masih ingat negeri Ahsa? Iya. Salah satu wilayah juga di mana? Di Jaziratul Arab. Di samping Hijaz, Najd, ada juga Ahsa. Dan ini tempat terakhir yang Syekh singgah di situ, belajar di situ, ya. Kita masih ingat. Nah, keumuman wilayah Jaziratul Arab atau terkhusus Najd itu tidak di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah, karena mereka masing-masing apa, memiliki amir sendiri-sendiri. Nah, dan mereka tidak di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah sama sekali, lepas dari kekuasaannya. Yang dikuasai oleh Daulah Utsmaniyah hanya Hijaz. Hijaz, yakni Makkah wal Madinah, plus ditambah Al-Ahsa ini. Ahsa, wilayah besar, dan di bawah naungan kerajaan atau di bawah kekuasaan Daulah Al-Utsmaniyah. Nah, peristiwa ini sampai kepada Sulaiman Al-Humaidi, Amir Al-Ahsa. Tentunya yang menyampaikan berita kepada dia adalah Ahlul Fitan. Nah, Ahlul Fitan, maka diprovokasi. Harraduhu ala muadati syaikh. Mereka para al-fitan yang benci tadi, mereka merasa terancam. Iya, ini sudah mulai ada negara yang berani, iya, atau seorang amir yang berani menegakkan hukum Islam. Mereka merasa terancam, maka mereka mencari siapa yang bisa melawan ini tadi. Nah, mereka tahu Sulaiman yang bisa melakukan ini. Disampaikanlah berita ini kepada Sulaiman Al-Humaidi. Harraduhu ala muadati syaikh. Mereka pun memprovokasi untuk memusuhi dan membenci syaikh. Nah, di samping si Sulaiman Al-Humaidi ini memiliki sifatnya adalah kana hadzal rajul munhariful mizah au mizaj khali'an mutahattikan. Ya, seorang yang memiliki akhlak yang menyimpang. Ya, akhlak yang menyimpang khali'an, yakni suka dengan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang fahisyah. Naam. Sedikit malunya, yakni enggak punya malu dia. Ini pribadi yang siapa? Sulaiman, kepribadian Sulaiman Al-Humaidi. Wa kana minal mutawaqqi' tamaman an amsal haula ay yaghdabu wa yathuru ala hadiyatir rajm. Maka orang-orang seperti ini, kata Mas'ud An-Nadwi, suatu hal yang wajar pasti atau satu yang mungkin saja orang-orang seperti ini untuk marah dan bereaksi keras terhadap peristiwa rajm. Maka waqala lahu alqailun, salah seorang provokator mengatakan, inna hadzal rajul ibnu Abdul Wahhab yurid ay yasluba anka hurriyatak. Orang ini Ibnu Abdul Wahhab bermaksud untuk merampas darimu kebebasan wahai Amir. Ya, salah satu ucapan provokasi yang disampaikan oleh mereka. Wa kana al-kalam mu'athiran fi qalbihi. Kalam ini mu'athir, masuk. Iya, berhasil masuk ke kalbunya siapa? Sulaiman, dan membakar emosinya. Apa tindakan dia? Kebetulan secara politik dan kekuatan militer serta perekonomian Ahsa lebih kuat. Ya, Ahsa lebih kuat dibandingkan Uyainah. Dibandingkan mana? Al-Uyainah. Terlebih lagi dia secara politik juga mendapatkan dukungan dari mana? Daulah Utsmaniyah. Maka kataba ila Amir Al-Uyainah. Dia pun menulis surat, ya, kepada Amir Uyainah berisi apa? Ancaman. Nah, salah satu isinya, inna hadzal mutawwi' alladhi indaka qad fa'ala wa fa'al wa qala uqtulhu. Mutawwi' ini, ya, istilah mutawwi' sudah ada zaman dulu. Ya, mutawwi' ini yang ada di dekatmu itu melakukan macam-macam sudah. Maka kamu harus membunuh dia. Fa illam taf'al qata'na kharajaka alladhi indana fil ahsa. Kalau enggak, kami akan putus setoran pajak, ya, yang ada pada kami di Ahsa. Yakni ada hubungan antara Amir Uyainah dengan Amir Ahsa secara perekonomian. Di antaranya adalah beliau, dia memiliki sebidang perkebunan yang besar. Ya, Amir Uyainah memiliki perkebunan besar di Ahsa dan penghasilannya lumayan. Penghasilannya apa? Lumayan. Nah, dia Ahsa memberikan penghasilan itu kepada Amir Uyainah. Nah, ini diancam untuk diputus. Ya, diancam untuk diputus. Wa kana al-mablagh kabiran, penghasilan cukup lumayan, ay alfan wa mi'atai dinar sanawiyan, yaitu 1200 dinar per tahun. Iya. Ada al-amti'a wal amwal, ini selain berbagai perhiasan dan uang, ini hanya penghasilan dari kebun yang besar tadi itu. Ya. Ini satu versi sejarah menyebutkan seperti itu. Sementara ini versi yang disebutkan oleh Mas'ud An-Nadwi. Sementara dalam tarikh Al-Mamlakah disebutkan pula apabila yakni dia menulis surat ancaman, apabila dia tidak mau membunuh hadzal mutawwi', ancamannya adalah biqad'i ma'unatihi al-iqtisadiyah. Amir Al-Ahsa akan mengancam Uyainah untuk diputus bantuan perekonomiannya. Wa mana'ahu min istilam dakhal mazra'atihi, dan akan diputus pula atau dihalangi pula dari menerima pemasukan hasil dari perkebunan dia. Wa ada musama li tijarati baldatih, dan diboikot atau tidak diizinkan tijarah, perdagangan negerinya. Karena letak Ahsa ini strategis. Ya, dia apabila si Uyainah itu di Najd itu di tengah daratan. Kalau menuju laut, pantai harus melewati mana? Ahsa. Maka dipotong. Ya, enggak boleh, tidak diizinkan. Litujar baladihi biduhulil Ahsa, akan tidak diizinkan pedagang-pedagang negeri Uyainah untuk masuk ke wilayah Ahsa. Wastihdam muaniha, dan dilarang pula untuk menggunakan fasilitas pelabuhan di Ahsa. Ini ancaman. Ya. Ini ancamannya siapa? Amir Al-Ahsa. Fawaqa Utsman fi hayrah. Ya, maka Utsman berada dalam kebingungan. Wa ghalaba tam'ud dunya ala himayati da'wati tauhid. Rupanya ambisi duniawi lebih dominan pada dirinya daripada himayah da'wati tauhid. Kemauan untuk menjaga dakwah tauhid. Wa la'alla da'wa lam takun qad rasikhat fi qalbihi ba'd. Dan mungkin kata Mas'ud An-Nadwi, pengaruh dakwah memang belum kokoh di dalam kalbunya. Ya. Wala'allahu ma kana ya'rif tilka an-ni'am allati tanzil 'ala man yaqum bi nusratil haqq, dan dia belum paham. Ya, nikmat yang dia sedang berada padanya. Nikmat yang akan diperoleh bagi barang siapa yang mau membela al-haq. Ini yang dia enggak paham. Ya. Yang ada di kalbunya apa? Gelisah dengan duniawi ini, urusan duniawi, dan ini lebih mendominasi. Wa fi hadhihi al-hayra wal ibtirab akhbara asy-syekh bi risalati Amiril Ahsa. Dalam kondisi seperti ini, bingung dia apa yang mau dia pilih, wa illa hatinya kemana dia? Condong kepada dunia. Akhirnya dia memberitakan kepada Syekh, menyampaikan kepada Syekh surat dari Amirul Ahsa ini. Fa arada Syekh ayyutmi'nahu. Maka Syekh ingin menangkan dia. Bingung dia. Kaif Syekh, ini ada surat seperti ini. Nah, harapan dia, Syekh juga takut. Iya, maka sama Syekh ditenangkan. Wa hawala tafhimahu biyaqinil wathiq, dan beliau berupaya untuk memahamkan dia supaya yakin dengan al-wathiq ini, tali yang kokoh ini. Wa ilaika kalimatu Syekh hadhihi kama auradaha Ibnu Bishr. Apa kata-kata yang diucapkan oleh Syekh? Berikut ini kata beliau. Inna hadzal ladzi ana kumtu bihi wa da'awtu ilaihi kalimatu la ilaha illallah wa arkanul islam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar fa in anta tamassakta bihi wa nasartahu fa innallaha subhanahu yudhhiruka ala a'daika fala yuz'ijuka Sulaiman wala yuzzi'uka. Ucapan yang tegas, ucapan yang muncul dari apa? Kekokohan iman, quwwatut tawakkul 'ala Allah taala. Sehingga Amir ditenangkan oleh Syekh dengan kata-kata ini. Yang kalau seandainya Amir memahami dengan baik, ini kata-kata yang luar biasa. Kata-kata yang membangkitkan iman, kata-kata yang akan membangkitkan tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna hadzal ladzi ana kumtu bihi, sesungguhnya aku yang aku tegakkan sekarang ini, wa da'awtu ilaihi, dan aku dakwahkan adalah kalimat la ilaha illallah. Wa arkanul Islam, rukun-rukun Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang aku tegakkan, diingatkan oleh Syekh masalah ini. Yang awal sudah dijelaskan. Pertama kali beliau datang ke Uyainah, beliau jelaskan masalah ini. Fa in anta tamassakta bihi, maka kalau kamu mau berpegang teguh dengan ini, wa nasartahu, dan kamu mau membelanya, fa innallaha subhanahu yuzhiruka, maka sungguh Allah pasti akan memenangkan kamu. Ala a'daika, di atas musuh-musuhmu semuanya. Maka jangan membuatmu goncang, Sulaiman, jangan membuatmu goncang, jangan pula membuatmu takut. Ya, jangan takut dengan ini, dengan ancaman dari Sulaiman ataupun yang lainnya. Jangan takut dan jangan goncang dengan ini semua. Terus nasihatnya. Badala Syekh kulla juhudihi fi iqna'ihi. Syekh terus berupaya untuk membuat dia tenang. Walakin idza saytara 'alal qulub khauf zawali dunya fala tu'athir hina dzak ay mau'izah wala tanja ay nasiha. Namun kalau sudah yang menguasai hati itu adalah takut kehilangan dunia, maka tidak akan berpengaruh lagi ketika itu mau'izah, dan tidak akan berhasil nasihat apapun. Dan ini terjadi pada, yang terjadi pada Utsman. Yang ghalaba ala qalbihi, yang menguasai hatinya adalah khauf zawalid dunia. Sehingga nasihat macam apapun tidak bermanfaat. Tausiah bagaimanapun tidak akan berarti. Khajala Utsman awalul amr. Awalnya Utsman khajal, segan binasihati Syekh al-muwakkira al-mubashshira. Beliau segan dan malu dengan nasihat Syekh. Awal amr, pertama kali nasihat yang muwakkira, membuat tenang dan membawa berita gembira. Fahjama, akhirnya beliau berusaha untuk kokoh. Ya, awal amr berupaya untuk kokoh, nasihat pertama. Walakinnahu lam yastati an yasbir. Namun dia terus, besoknya lagi, dia enggak mampu bersabar. Terus dia dihantui oleh perasaan ini. Enggak tenang dia. Fa arsala ila syaikh marratan ukhra qailan, maka akhirnya dia ngirim surat kepada syaikh sambil mengatakan inna Sulaiman amarana biqatlika wala naqdir ala ghadabihi wala mukhalafati amrihi. Terus terang akhirnya dia. Sungguhnya Sulaiman telah menyuruh kami untuk membunuhmu sebenarnya. Wala naqdir ala ghadabi, kami enggak mampu menghadapi marahnya dia. dan kami enggak mampu untuk melawan perintahnya. Li'annahu la taqata lana biharbihi. Karena kami enggak mampu berperang menghadapinya. Walaysa minasyaim wal muru'ah an naqtulaka fi biladina. Namun enggak baik tentunya, dan bukan termasuk muru'ah kalau seandainya kami membunuhmu di negeri ini. Fasya'nuka wa nafsika wa khalli bidani biladana. Maka urus dirimu sendiri, urus dirimu dan jiwamu sendiri, dan tinggalkan negeri ini. Arsala ilaihi hadhihi risalah wa akhrajahu minal Uyainah. Urus ini dikirim kepada Syekh, ya disampaikan kepada Syekh, dan terpaksa Syekh terusir sekali lagi dari negerinya. Setelah beliau sebelumnya terusir dari mana? Dari Basrah. Dengan sebab apa? Dakwah. Kemudian beliau pun di Huraimlah mengalami sekian kali ancaman-ancaman. Sampai beliau merasa penting mungkin di Uyainah lebih aman kondisinya, lebih kondusif. Awal amr seperti itu. Awal-awal dakwah seperti itu. Namun akhirnya sang Amir Utsman bin Muammar pun tidak mampu. Ya, setelah datang ancaman. Ketika awal-awal lancar, semua urusan lancar. Ya, enggak ada ancaman apa-apa. Tatkala ada ancaman, nah, kelihatan dia. Ternyata memang selama ini dakwah lam takun rasikha fi qalbihi, belum menancap kokoh di dalam kalbunya. Sehingga ancaman seperti ini cukup membuat dia gentar. Ya, cukup membuat dia gentar. Akhirnya diutuslah satu seorang tentara untuk mengiringi Syekh perginya. Namun akhirnya si tentara ini meninggalkan Syekh. Maka Syekh pun berjalan sendiri. Syekh pun berjalan sendiri sambil beliau mengulang-ulang firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Terus diulang-ulang ayat ini. Sambil beliau tidak bawa apa-apa kecuali al-mirwahah al-yadawiyah. Apa mirwahah yadawiyah? Bukan mirwahah ini, tapi yadawiyah. Pasti beliau berjalan sendiri. Kemana beliau dan bagaimana berikutnya? Maka ikutilah kisah episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.